Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Taib. Setelah kita membaca tentang bab hak seorang suami terhadap istri, maka kita akan membahas atau membaca bab yang berikutnya, yaitu bab an-nafaqah 'alal 'iyal. Bab tentang nafkah terhadap keluarga. Bab tentang an-nafaqah 'alal 'iyal merupakan bab yang akan menjelaskan kepada kita tentang keutamaan memberikan nafkah kepada keluarga, dan an-nafaqah 'alal 'iyal afdalun minal infaqi fi sabilillah wa afdalu minal infaqi 'alal masakin. Memberikan nafkah kepada keluarga itu lebih utama dibandingkan berinfak di jalan Allah, dan lebih utama berinfak kepada al-masakin. Siapa itu al-iyal? Siapa yang dikategorikan atau dinamakan sebagai al-iyal, yaitu keluarga? Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, al-iyal hum alladhina ya'uluhum al-insan min zawjatin aw qaribin aw mamlukin. Yaitu mereka yang merupakan adanya hubungan terhadap seseorang manusia dari keluarganya, yaitu dari istrinya, au qaribin atau kerabat dekatnya, au mamlukin atau budak, ya, sahaya yang dimilikinya. Maka mereka ini yang dinamakan adalah al-iyal. Telah kita bahas atau kita baca hadis-hadis yang mengenai tentang hak-hak zaujah, ya, hak istri yang harus dipenuhi oleh suaminya. 6. Telah kita bahas pada pembahasan yang sebelumnya. Kemudian juga maka aqarib, ya, kerabat dekat. 6. Anak, cucu yang memiliki kekerabatan yang dekat, falahum haqqun, maka mereka pun memiliki hak. Ya. Memiliki hak. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Dan sembahlah Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian berbuat syirik kepadanya sedikit pun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Wa bidzil qurba, dan yang memiliki tali kerabat. Di sini asyahid wa bidzil qurba. Fal qaribu lahu haqqun fi ayyun fiqa alaih. Maka kerabat, kerabat dekat, al-ayyal, keluarga, istri, anak-anak, kerabat dekat, budak, memiliki hak ayyun fiqa alaih untuk mereka mendapatkan nafkah. Untuk seseorang memberikan nafkah kepada mereka. Yaitu yakni antubdhalalahu minat ta'ami wasyarabi wal kiswati wasukna ma yakumu bikifayatihi. Yaitu untuk seseorang memberikan, mengorbankan yang dia miliki dari makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, dan apa-apa yang akan menegakkan kebutuhan-kebutuhan dia. Ini namanya nafkah, nafkah, memberikan makan, memberikan minum, pakaian, tempat tinggal, kebutuhan-kebutuhan dia. Nah, karena mereka memiliki hak untuk mendapatkan nafkah tersebut, mendapatkan nafkah tersebut. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan 'alal mauludi lahu, al maulud lahu huwal ab, yaitu ayah. Naam, maka bagi seorang ayah, alaihi ayyun fiqa alal auladihi wa alaw zawjatihi. Rizquhunna, untuk dia memberikan rezekinya. Memberikan infak nafkah kepada anak-anaknya, kepada istri-istrinya. Naam. Wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan memberikan kiswah, yaitu pakaian-pakaian, dengan baik. Naam. Maka seorang ayah, dia naam, wajib atasnya memberikan nafkah, nafkah kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Naam. Memberikan pakaian, tempat tinggal, makanan, minuman, Naam. Dengan kemampuan yang dimiliki, Dengan kemampuan yang dia miliki. Naam. Wa 'ala man arda'at waladahu walau kanat fi ghairi hibalihi. Dan juga kata beliau, memberikan nafkah, nafkah wanita yang telah menyusui anaknya, anak si ayah ini. Naam, yaitu istrinya, atau seorang ibu yang menyusui anaknya, tetapi tidak ada hubungan, fi ghairi hibalihi, tanpa adanya hubungan kekerabatan, kekeluargaan. 6. Yaitu memberikan, ya, 6. Apa yang dia mampu kepada orang-orang yang di bawah tanggung jawab dia. Li'annahu qala wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf min ajli irdha'. Iya. Ini dari sisi ya irdha', yaitu dengan sebab menyusui, ya. Dengan sebab menyusui. Adapun ya seseorang yang menyusui anaknya dan di sana adanya kekerabatan, maka ini karena sebab ya hak dia sebagai seorang istri, ya. Nah, seorang istri. Di dalam ayat ini wa 'alal mauludu lahu, wajib bagi seorang ayah, juga di sana mencakup ya al abu adna wal abu a'la, ya, ayah yang paling dekat maupun ayah yang paling tinggi, yaitu yang paling bawah bisa jadi ya pamannya atau anaknya, ya, al abu a'la, yakni ayah yang paling atas, ya, seperti al-jad, ya, al-jid, wa man fauqahu, yaitu kakeknya dan orang yang di atasnya. 6. Fa'alaihi ayyunfiqa ala awladin awladihi, maka baginya untuk memberikan nafkah kepada anak dari anak-anaknya, yaitu anak-anak dari anaknya, yaitu cucunya. Ya, kalau misalnya ya. Naam. Cucunya tersebut adalah orang yang fakir, yang butuh, maka dia wajib untuk memberikan nafkah atau nafkah. Maka di sana disyaratkan oleh Al-Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan nafkah, ya. Naam, kepada kerabat ini memiliki beberapa syarat. Asyartul awal, syarat yang pertama, ayyakuna al-munfiqa qadiran alal infaq. Ya. Bagi seorang yang memberikan infak, memberikan nafkah, itu mampu untuk memberikan ya nafkah tersebut kepada kerabat-kerabatnya. Fa in kana ajizan la yajibu alil infaq. Maka kalau dia tidak mampu, ya, maka tidak wajib baginya ya memberikan nafkah ya kepada kerabat-kerabatnya. Ya, mungkin ya cucunya, naam, atau keponakannya, naam. Ya, kerabatnya ini dalam keadaan fakir dan dia butuh ya kepada nafkah, maka kalau kita mampu, maka wajib bagi kita untuk memberikan ya sesuatu yang membantu kebutuhan mereka. Yang pertama, seorang yang memberikan nafkah dia harus mampu untuk memberikan ya nafkah tersebut. Kalau enggak mampu, maka tidak wajib. Syarat yang kedua, ayyakunal munfiq alaihi ajizan anil infaq ala nafsih. Ya. Fa in kana qadiran alal infaq ala nafsihi fa nafsu aula wa la yajibu ala ahadun ayunfiq alaihi. Syarat yang kedua, ya, kalau dia enam seorang yang berinfak tersebut tidak mampu, Iya. Tidak mampu, maka jika dia mampu hanya untuk memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, maka itu yang lebih utama untuk dia. Iya. Maka tidak wajib, iya, untuk dia memberikan infak kepada, iya, kepada yang lain. Enam. Jadi yang menerima, iya, nafkah tersebut adalah seorang yang butuh, iya, yang dia lemah atau tidak mampu untuk memberikan, iya, nafkah untuk dirinya sendiri. Iya, seorang yang enam memberikan atau mendapatkan nafkah tersebut, dia tidak mampu untuk memberikan nafkahnya sendiri. Iya. Tetapi kalau orang ini mampu, iya, maka dia tidak wajib enam untuk memberikan nafkah itu kepada dia. Iya. Jadi, ya, cucunya atau keponakannya sudah mampu, maka enggak butuh dia bantuan dari yang lain. Maka tidak wajib untuk kita memberikan nafkah kepada dia. Enam. Yang pertama, yang memberikan nafkah dia mampu. Iya. Kalau dia tidak mampu, maka tidak wajib untuk memberikan nafkah. Yang kedua, yang mendapatkan nafkah, iya, dia tidak mampu untuk memberikan nafkah dirinya sendiri, butuh bantuan orang lain, maka kita wajib untuk membantunya. Tetapi kalau dia mampu, maka tidak wajib bagi kita untuk membantunya memberikan nafkah. Syaratu salis, syarat yang ketiga adalah ayyakuna al-munfiq warisan lil-munfiqi alih. Seorang yang memberikan nafkah itu, iya, seorang yang warisan, ya, akan memberikan warisan kepada yang memberikan atau yang mendapatkan nafkah. Ya. Memberikan nafkah. Fa in kana qariban la yaris fa innahu la yajibu 'alal infaq. Maka jika dia adalah kerabat dekat tetapi tidak mendapatkan warisan, maka tidak wajib baginya untuk, ya, na'am, mendapatkan nafkah. Ya. Kalau dia mendapatkan warisan, maka dia, ya, wajib untuk mendapatkan nafkah dari kita. Ya. Nah, jadi ini tiga syarat, ya, yang mewajibkan seseorang untuk memberikan nafkah. Ya. Kepada kerabatnya, iya, pada kerabatnya. 6. Iya, wajib bagi dia untuk memberikan nafkah berupa makanan, minuman, iya, pakaian, tempat tinggal. 6. Bahkan, iya, iya, nikah, iya. Dia harus bantu, ya. Dia harus bantu. Naam. Wallahu alam bissawab. Dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'alal mauludu lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan atas seorang ayah, ya, dia memberikan rezeki kepada mereka, ya, yaitu al-iyal, keluarga mereka, wa kiswatuhunna, dan memberikan pakaian-pakaian bil ma'ruf, yaitu dengan baik, ya. Selama, ya, dia mampu untuk memberikan kepada keluarganya dengan baik, maka dia harus memberikannya dengan baik, ya. Tidak boleh dia sebenarnya mampu untuk memberikan yang terbaik, tapi dia, ya, berpura-pura, ya, bahwasanya dia adalah orang yang tidak mampu untuk memberikan yang terbaik kepada keluarganya. Ya. Dan sebaliknya, ketika dia tidak mampu, ya, jangan dia berpura-pura mampu memberikan, ya, yang terbaik kepada keluarganya. Dalam keadaan dia tidak mampu. Ya. maka dia berikan ya sekemampuan dia dari usaha yang dia lakukan naam kepada keluarganya yang mereka adalah tanggung jawabnya. Naam. Taib. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.